بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، خنفتنا عزكم الله، kita masih membahas bab yang ke-80 dari kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, yang menjelaskan tentang keutamaan seseorang yang ditinggal mati oleh anaknya dan dia bersabar dan mengharapkan pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita baca hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yang menjelaskan tentang keutamaan ini, keutamaan seseorang yang ditinggal mati oleh 3 orang dari anaknya yang belum baligh, dia sabar dan mengharapkan pahalanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Keutamanya ialah tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali tahilatul qasam, upaya untuk mewujudkan sumpahnya Allah tabaraka wa taala, yakni dia harus menyeberangi sirat, jembatan yang dibentangkan di atas neraka jahanam. Keutamaan besar dalam bentuk tidak disentuh oleh api neraka, yang mafhumnya itu merupakan sebab masuknya dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita masih membaca riwayat-riwayat yang lain yang berkaitan tentang masalah ini. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Umar ibn Hafs ibn Ghiyath. Siapa itu? Rawi yang terpercaya. Qala haddathana Abi, bapaknya dia namanya Hafs bin Ghiyath, siqatun ma'mun, dia terpercaya lagi menjaga amanah. An Talq bin Muawiyah. Talq bin Muawiyah ini disebutkan oleh Ibn Hibban dalam siqatnya. An Abi Zur'ah. Wa Abu Zur'ah ibn Amr ibn Hazm Itu kata percaya rawi yang siapa? An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu belum mengisahkan. Anna imra'atan, bahwasanya ada seorang wanita. Atatin Nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bisabiyin. Seorang wanita datang kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bisabiyin, dengan membawa seorang bayi kecil. Faqalat, maka perempuan tadi berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wa sallam, udu'u lahu, wahai Rasulullah, doakan kebaikan untuk anak saya ini. Faqad dafantu thalathatan, sungguh aku telah mengubur 3 orang anak. Artinya perempuan tadi qanatina azakumullah ditinggal mati oleh 3 orang anaknya. Saya itu ya Rasulullah sudah mengubur 3 orang anak. Sekarang saya punya bayi kecil ini, kamu doakan kepada Allah dengan doa kebaikan, dengan doa panjang umur dan semisalnya. Artinya jangan mati lagi. Apa jawabannya Rasul? Faqala. Beliau memberikan pernyataan, ihtabarti bihiwarin syadidin minan nar. Ihtabarti, kamu telah membuat tameng. Al-hibar, sesuatu yang menghalangi antara kamu dengan yang lainnya. Ini penghalang, semacam tameng. Kamu ini telah membuat tameng, bihiwarin syadid, dengan tameng yang sangat kuat, minan nar, dari api neraka. Ini jawabannya Rasul. Artinya, kamu wahai wanita, tidak perlu khawatir kalau kemudian ada 3 orang dari anak kamu telah meninggal dunia, sudah kamu kuburkan sebelumnya. Justru dengan kematian 3 orang anak kamu tadi, dan kamu sabar menghadapinya, mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala, justru itu merupakan keutamaan bagi kamu. Keutamaannya, dengan ditinggal mati oleh 3 orang anak tadi itu, perempuan itu dianggap telah membuat benteng tameng yang sangat kuat dari api neraka. Artinya, tidak akan dimasukkan ke dalam neraka. Mafhumnya, apa? Dimasukkan ke dalam surga. Sebab yang membuat orang tadi dimasukkan dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Hadis ini sahih. Juga menunjukkan keutamaan yang sama dengan riwayat yang sebelumnya. Tidak akan disentuh oleh api neraka. Dan ini dengan penekanan langsung dari Nabi SAW, kematian anak itu dianggap sebagai tameng. Apalagi di sini disebutkan angka 3. Kematian 3 orang anak itu seperti tameng, benteng yang sangat kuat, yang menghalangi seseorang dari api neraka. Nah, keutamaan yang sangat besar, ingat, persyaratannya harus sabar dan mengharapkan pahalanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini, khanamtina azakumullah, juga memberikan faedah. Kelemahan kaum wanita. Lemahnya kaum wanita, ya. Dari sisi adanya seorang wanita yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan membawa anak kecilnya tadi dengan harapan didoakan kebaikan panjang umur, jangan seperti saudara yang lain yang telah meninggal. Ini perkara yang sangat jelas pada kaum wanita. Mereka lebih lemah, lebih rapuh daripada kaum lelaki. Lelaki pada umumnya lebih kuat menahan perasaan, lebih kuat menahan musibah dan cobaan. Kalau wanita umumnya tidak kuat. Juga riwayat ini hanantina azakumullah menunjukkan syafaqatul mar'ati ala waladiha. Tabiatnya seorang wanita itu sangat sayang pada anaknya. Dari sisi permintaan perempuan ini minta supaya Rasul mendoakan itu anak pada Allah. Itu bukti bahwasanya perempuan tersebut sangat sayang sekali pada anak tersebut. Apalagi anaknya yang sudah kelihatan bentuknya, jasadnya, orangnya. Dan demikian ya ikhwan, wataknya seorang wanita, penyayang anak. Nah, di sini wanita lebih dominan daripada laki-laki. Makanya dalam Islam, kaum lelaki pun juga dianjurkan sangat untuk memiliki sikap rahmat. Sikap kasih sayang kepada anak-anak. Di antara bentuknya, dengan dia mencium anaknya tadi yang masih kecil. Nah, lewat pembahasan masalah itu. Juga menunjukkan di khanafdina azakumullah. Hadis ini menunjukkan kebolehan meminta doa kepada orang yang soleh. Ya Pak ya. Di sini dia mengatakan udu'ulah. Ya Rasulullah, doakan untuk kebaikan anak saya ini. Pengertian meminta doa kepada orang soleh. Maksudnya orang tadi, orang soleh itu diminta berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk kebaikan dirinya, atau anaknya, atau keluarganya, atau orang lain. Ini diperbolehkan dengan ketentuan. Enggak secara mutlak. Dengan ketentuan. Yang pertama ialah, orang soleh itu masih hidup. Paham ya? Dia hayyun, hidup orangnya. Adapun kalau dia telah mati, sudah dikubur dalam tanah, maka tidak boleh bagi Anda kemudian memanggil-manggil orang tadi supaya meminta doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalkan ya wali fulan, ya syekh fulan, sudah mati ini. Ya syekh fulan, tolong doakan saya. Doa kepada Allah untuk kebaikan saya. Itu tidak boleh. Itu tindakan kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Yang sudah mati, ya mati. Tidak bisa memberikan kemanfaatan kepada orang yang hidup. Walaupun disebut oleh banyak orang dengan sebutan wasilah. Tapi wasilah yang tidak kena. Ini yang pertama. Harus hidup. Dalilnya mana? Ya riwayat ini. Ketika perempuan tadi meminta doa, Rasul hidup apa mati saat itu? Masih hidup. Taunya hidup. Itu perempuan datang menemui Nabi SAW dan Rasul menyampaikan pernyataan di akhir riwayat ini. Paham ya? Masa orang mati bisa ngomong. Hidup. Ketentuan yang kedua ialah hadirun. Orang yang soleh itu hadir. Ada di situ. Mendengarkan ucapan kamu. Mengetahui apa yang kamu inginkan. Hadir orangnya. Paham ya? Adapun kalau dia tadi ghaib, tidak ada di tempat. Misalkan kamu di Surabaya. Wali fulan yang kamu panggil ada di Tuban. Misalkan begitu. Ya wali fulan, ya wali anlan, doakan saya, doa kepada Allah untuk kebaikan saya, atau untuk kebaikan anak saya, atau keluarga saya. Dalam kata siang sang wali itu masih hidup, betul masih hidup, tapi di Tuban sana, gak ngerti, gak kerungin, ngomong apa, gak paham. Ini juga gak boleh. Itu tindakan kesyirikan, karena tindakan azakumullah, sebab itu ada isyarat orang ini meyakini sesuatu yang lebih pada wali tadi. Paling tidak bisa mendengarkan suara dari jarak jauh. Surabaya itu Tuban itu bengok sampai pedot suara ente, tidak bakal kedengaran sampai Tuban ya. Thailand menggunakan corong yang paling kuat, menggunakan corongnya Masjid Al-Akbar ini. Kamu bengokan itu wali, tidak bakal kedengaran Tuban deh. Padahal baru Tuban, belum lagi yang namanya Jakarta sana. Nah, menunjukkan apa orang ini memiliki i'tiqad sirri. Ada keyakinan-keyakinan batin, keyakinan rahasia pada wali tersebut. Ini letak kesyirikannya. Paham ya? Ada. Apalagi di saat yang genting. Di saat Anda sedang menaiki pesawat, Adam Air, misalkan. Qadar Allah masyafa'al, ini pesawat ini mengalami kerusakan. Kerusakan mesin. Tahu-tahu mesinnya mati di atas. Diumumkan sama pilotnya ini. Penumpang diharapkan mengencangkan sabuk pengamannya. Dikarenakan mesin pesawat mati. Itu rasanya deg-deg plas gitu ya. Wah, bayangannya mati sudah ini. Kalau di saat seperti itu, kemudian dia memanggil salah seorang soleh atau orang yang wali, dianggap wali. Walaupun di bawahnya pesawat tadi. Misalkan pesawatnya sedang melintas di atasnya Surabaya. Dia ngerti ada orang soleh di kota Surabaya. Ngomong, ya Syekh Fulan, ya Wali Fulan, tolong saya. Ini doakan kepada Allah supaya selamat saya di pesawat ini. Supaya nyala lagi mesinnya. Kata Maya juga boleh ya, Pak. Itu kesyirikan. Yang walinya kamu di bawah, kamunya di atas ketinggian sana. Ini ngerokok. Saya paham ya? Itu tindakan kesyirikan. Tidak boleh. Sehingga yang pertama harus hidup orangnya. Yang kedua harus hadir. Dan yang ketiga, dia qadirun. Mampu untuk itu. Dia mampu untuk melaksanakan apa yang Anda minta. Jika Anda minta doa, doakan kepada Allah untuk kebaikan saya. Dia mampu untuk itu. Tamam, maka khalas. Tidak ada masalah. Ini tiga ketentuan ya Fanatina Azzaikumullah yang disebutkan oleh para ulama kita dalam bab yang seperti ini. Paham ya? Kalau tiga-tiganya ada, dia hidup, dia hadir mendengarkan ucapan kamu, dan dia, apa namanya, mampu untuk itu. Diperbolehkan dengan riwayat ini, cuman tidak boleh keterusan. Paham ya? Tidak boleh istirsal setelahnya itu. Jangan sampai kemudian keterusan, tapi ahyanan terkadang saja. Sebab kalau terus-menerus qanatina azakumullah dikhawatirkan terjatuh dalam tindakan hulu, terlalu berlebih-lebihan dalam mensikapi orang soleh tadi. Dikhawatirkan nanti orang meyakini, punya keyakinan orang soleh ini punya kelebihan khusus dibandingkan dengan orang-orang soleh yang lainnya. Sehingga boleh tapi ahyanan. Terkadang saja. Masya Allah. Ada sini pula yang nanti Allah menunjukkan. Yang namanya umat manusia hidup di dunia ini, nanti Allah itu yubtalun. Mereka pasti akan diberi bala, diberi musibah, diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ujian, di antaranya ialah dengan kematian sang anak atau kematian orang tua atau kematian saudara kerabat atau kematian suami atau istri. Wah. Itu memang kemestian hidup di dunia ini. Siapapun yang mengenyam hidup di dunia ini pasti akan merasakan yang namanya musibah. Kadang musibahnya dalam bentuk perkara-perkara yang seperti ini. Terkadang pula musibah dalam bentuk perkara-perkara yang menyenangkan. Semuanya itu ialah musibah, bala, ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Di saat Anda dikasih ujian dengan perkara yang menyenangkan, Anda harus syukur kepada Allah Tabaraka wa taala. Dan di saat Anda diuji dengan perkara-perkara yang menyenangkan, yang susah dan semisalnya, Anda harus bersabar dalam menghadapinya. Masya Allah. Nah, juga di sini bisa kita ambil faedah. Bisa kita ambil faedah ya, kawan. anjuran untuk menghibur seseorang yang ditimpa musibah. Di sini perempuan tadi memberitakan kepada Rasul, ya Rasulullah, saya ini telah menguburkan 3 orang anak. Itu kalimat-kalimat yang terdengar ada kepedihan dan kesedihan yang diterita oleh pengucapnya. Maka dianjurkan ikhwanatina azakumullah untuk memberikan yang namanya tasliyah, hiburan-hiburan, memberikan semangat. Wah, seperti yang di sini disebutkan sama Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau menghibur perempuan tadi dengan keutamaan-keutamaan yang ada dalam Islam, dalam sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dalam bab yang dia timpa tadi. Engkau ini wahai wanita sesungguhnya telah membuat tameng yang sangat kuat, benteng yang sangat kuat dari api neraka. Artinya afsyiri, hendaklah kamu apa namanya bergembira dengan keutamaan yang besar seperti ini. Nah, ya. Hadza mafhum insyaallah taala. Riwayat yang lainnya lagi. Qala rahimahullahu taala haddatsana Iyash. قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد الجريري وسعيد ابن إياس الجريري dia ini pikun di akhir hayatnya. Sementara Abdul A'la meriwayatkan dari Sa'id al-Jurairi sebelum pikun sehingga diterima, ya. Ini semuanya siapa, ya? Iyas, Abdul A'la, Sa'id, teman-teman. An Khalid Al-Absi, Khalid ibn Ghilaq, ibn Ghilaq, sekarang kita percaya. Khala, berkata si Khalid ini, dia juga thiqah, rawi kita percaya. Kata dia, mata ibnun li, telah mati salah seorang putraku. Fawajadtu alaihi wajdan syadida. Lalu saya merasakan kesedihan. Dengan kesedihan yang syadid, yang amat sangat atas kematiannya. Jadi si Khalid ini memberitakan tentang kasus dirinya. Dia ini pernah ditinggal mati oleh putranya, ibnu ikhwan. Walau dia mati anak putra ini, ibaratnya ini penggantinya orang tua ini, tulang punggung rumah keluarga setelah ayah. Apalagi ini pembarutnya ini, yang paling tua yang diharapkan oleh keluarga, mati. Dia memberitakan kondisi dia saat itu, saya mendapati rasa sedih yang amat sangat atas kematian dirinya. Fakultu, maka saya berkata, ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, ma sami'ta minan Nabi sallallahu alaihi wasallam syai'an. Apakah engkau pernah mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam syai'an, sesuatu hadis, ucapan beliau? Tuskhi bihi anfusana, yang bisa melegakan hati-hati kami, an mautana, tentang orang-orang mati kami. Qala, katanya Abu Hurairah, sami'tu minan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yaqul, saya pernah mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah berkata, sigharukum, anak-anak kecil kalian yang mati, da'anisul jannah, dia adalah da'anis surga. Da'anis itu bentuk jamak dari kata-kata da'nus. Da'mus itu asal maknanya ialah duwaibah, hewan kecil yang biasa berada di tempat pertemuan air. Air yang deras dari mana-mana yang ngumpul jadi satu di sebuah tempat. Di situ ada hewan kecil namanya da'nus yang tidak pernah berpisah dengan tempat tersebut. Itu asal makna da'nus, duwaita, hewan kecil yang ada di tempat pertemuan air, perkumpulan air. Maksudnya ya khonan tinasakumullah, sigharukum da'nisul jannah. Anak-anak kecil kalian yang mati itu sebagai da'nusnya surga, artinya sebagai makhluk Allah yang kecil, karena masih kecil, yang senantiasa ada di surga. Keluar masuk di surga. Keliling-liling sana kemari di surga. Sebagaimana hewan kecil tadi itu kehidupan dia di tempat air tadi. Dia domisili ya di situ, dia bermain ya di situ, dia tidur ya di situ. Hah? Dia keluar masuk ya ke situ. Maka demikian pula yang namanya anak kecil karena tidak azakumullah yang meninggal dunia sebelum baliknya, keadaan dia seperti itu karena tidak azakumullah. Masya Allah. Hadis ini karena tidak azakumullah juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Al hadis sahih. Disebutkan dalam lanjutan riwayat ini ada penambahan lafaz ketika penyebutan sigharukum da'anisul jannah, anak-anak kecil kalian ialah da'nusnya surga. Penambahan lafaznya ialah yalqa ahaduhum abah fayakhudha binahiyati thawbih fala yufariquhu hatta yadkhul al-jannah. Anak kecil yang mati tadi, dia nanti akan menjumpai bapaknya. Kemudian dia akan mengambil ujung baju bapaknya, kemudian terus diseret, tidak akan berpisah dengan bapaknya sampai masuk ke dalam surga. Masya Allah. Ini keutamaan yang amat sangat besar. Tamam. Riwayat ini tidak menyebutkan bilangan anak yang mati. Begitu kan? Dalam dua riwayat yang sebelumnya disebutkan berapa? Tiga. Dalam riwayat ini, dalam contoh kasusnya, berapa orang? Satu. Yaitu yang meninggal siapa ini? Anaknya Khalid Al-Absi Ibnun Li. Satu orang putraku. Satu orang ya. Dihibur oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dengan sabdanya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang umum, sigharukum da'nisul jannah, anak-anak kecil kalian itu sebagai da'nusnya surga, orang yang terus dan biasa ada dalam surga. Sehingga mencakup yang namanya orang ditinggal mati, tiga anak, dua anak, bahkan satu orang anak sekalipun. Yang penting dia sabar dan mengharapkan pahalanya di sisi Allah tabaraka wa taala. Masyaallah. Sehingga tidak terbatasi dengan tiga saja. Tiga bisa, dua bisa, akan dibahas insyaallah. Satu pun juga bisa. Cuman perbedaannya kalau tidak azakumullah ialah dari sisi keutamaan saja. Kalau riwayat yang sebelumnya tiga orang anak, keutamanya apa? Keutamanya tiga orang anak itu dijadikan sebagai tameng. Ibaratnya seperti membuat tameng, benteng yang sangat kuat dari api neraka, bisa mencegah orang tuanya dari masuk neraka. Sementara yang satu ini, dia nanti akan menjemput orang tuanya, menemui bapaknya, diambil bajunya, kemudian ditenteng, diajak bareng, digandeng, kemudian digandeng sampai masuk ke dalam surga. Masya Allah. Ini keutamaan yang amat sangat besar, amat sangat besar, sehingga sekali lagi yang dinasihatkan ya, ialah tatkala mendapatkan musibah yang seperti itu, jangan Anda larut dalam kesedihan. Yang bisa berakibat Anda melaksanakan tindakan-tindakan ala jahiliyah atau mengucapkan kata-kata ala jahiliyah. Tapi Anda harus bisa bersikap yang lebih sabar, meridai musibah yang menimpa Anda, dan Anda merasa yakin dengan keutamaan, dengan fadilah-fadilah besar yang disebutkan dalam riwayat-riwayat ini. Ini semuanya fungsinya sebagai tasliyah untuk menghibur mereka-mereka yang ditinggal mati oleh anak. Masya Allah. Sigharukum ta'anusul jannah. Hadis ini karantina azakumullah menunjukkan kebolehan seseorang itu menceritakan kasus yang pernah dia alami dalam rangka untuk diambil pelajarannya. Sebagaimana yang dikatakan sama si Khalid ini, dia mengisahkan pengalaman dia, kasus yang dia alami, kematian anaknya. Beliau sampaikan untuk diambil pelajarannya dari sisi sabdanya Rasul tentang peristiwa itu. Disampaikan bukan dalam rangka untuk berbangga-bangga dengan dirinya atau anaknya. Bukan dalam rangka untuk memperpanjang kesedihan dan kepiluan. Tapi disampaikan dalam rangka untuk mengambil ibrah pelajaran dari hadisnya Rasulullah SAW berkenaan dengan peristiwa tersebut. Itu boleh ya, Pak. Baik dalam perkara yang sifatnya musibah atau perkara yang sifatnya nikmat, diceritakan kepada orang lain dalam rangka untuk diambil pelajarannya. Adapun dalam perkara musibah, ini riwayatnya. Adapun dalam perkara kenikmatan, dalilnya ialah qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan kenikmatan dari Rabb kamu, maka ceritakanlah. Menceritakan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dalam rangka untuk diambil pelajarannya, bukan dalam rangka untuk tafakur, berbangga-bangga dengan nikmat tadi. Bukan, tapi dalam rangka untuk diambil pelajarannya atas nikmat yang Anda dapatkan tadi. Di sini hadirin azakumullah, ada pelajaran yang amat sangat penting yang ditunjukkan oleh salafun saleh ketika mendapatkan musibah, yaitu mencari hiburan atau berusaha menghibur diri itu dengan ilmu, dengan mendengarkan nasihat-nasihat, ujangan-ujangan para ulama, orang yang punya ilmu. Dari sikap yang mulia. Anda perhatikan ya ikhwan, tindakannya Khalid al-Habsyi ini. Ketika dia ditinggal mati oleh putra kesayangannya, sampai merasakan kesedihan yang amat sangat atas kematiannya, beliau menghibur diri, bukan kemudian melamun di telaga, pojokan sana, sambil begini, pandangannya kosong melihat air yang kemercik-kemercik itu. Ada apa mas kok di sini? Ya, menghibur diri. Saya baru mendapatkan musibah, sedih ditinggal mati sama anak saya. Saya ingin menghibur diri dengan memandang kemercik air tadi. Sejuk rasanya. Hah? Ya sah-sah saja. Nah, atau misalkan datang ke taman-taman bunga yang indah. Melihat bunga-bunga yang indah ya, walaupun pandangannya kosong-kosong seperti itu, sah-sah saja. Cuman yang lebih tepat, contoh yang lebih afdal yang dicontohkan sama Khalid al-Habsyi, ditimpa musibah seperti itu, mencari hiburannya dengan datang kepada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, seorang alim besar pada masanya, minta dihibur dengan apa ini? Dengan ilmu. Apa ada hadisnya Rasul SAW berkenaan tentang orang-orang mati kami yang bisa menghibur diri ini? menghibur dengan ilmu, dengan hadis, dengan masya Allah. Ada dikarenakan Islam lengkap, sempurna, mesti ada. Ada. Ini hiburannya. Sigharukum ta'amisul jannah. Anak-anak kecil kalian itu, ialah ta'amisnya surga. Gimana perasaannya, ikhwan? Di saat yang sedih seperti itu, ditinggal mati sang anak yang tercinta, ingin mendapatkan hiburan dengan mendengarkan ilmu-ilmu yang syar'i, ternyata mendapatkan hiburan tadi, dan isinya luar biasa besar. Tentu dia akan berbahagia, dia akan bersuka cita, senang dengan riwayatnya seperti ini. Alhamdulillah. Sigharukum ta'anusul jannah. Hah? Ngerasa seneng gitu loh. Anakku termasuk ta'anusul jannah. Masih kecil, masih belum balik, masih biar fitrahnya. Ta'anusul jannah. Maka dia pun punya harapan. Mudah-mudahan riwayat yang di bagian akhir tadi, dia dapatkan. Mudah-mudahan anakku nanti bisa menjemput saya nanti di yaumul akhir, menemui saya dan menyeret baju saya dan menuntun saya sampai ke dalam surga. Masya Allah, itu hiburannya luar biasa. Sehingga betul-betul hiburannya hakiki yang tidak sepo. Kalau semata-mata ngelihat air danau yang gemersik-gemersik begitu aja, sebentar aja matanya hilang cepatnya. Sampai di rumah ya nangis lagi, sedih lagi. Hah? Lihat mainannya anaknya, terbengong begini. Bayangan dia, di situ ada anaknya. Namanya orang, masuk dalam kamarnya, ada tempat tidur yang anak, sedih lagi. Ya kan emang sepo, cuma sekedar air mengalir. Bisa apa itu yang namanya air? Demikian pula kalau misalkan dia melihat yang namanya bunga-bunga yang indah, sebentar saja. Kemudian sesaat pulang sedih lagi. Tapi kalau dia terhibur dengan riwayat yang seperti ini, keutamaan yang seperti ini, itu tambah sukacita, tambah senang dan bahagia dengan itu semuanya. Hiburannya hakiki. Masya Allah. Hadaplah, sehingga ini yang harus kita kerjakan. Diupayakan terus. Kalau ada musibah yang menimpa kita, hibur diri Anda dengan memperbanyak membaca hadis, membaca ayat-ayat yang menerangkan tentang keutamaan-keutamaan masalah itu. Namam Anda misalkan ditimpa musibah ikhlas, kebangkrutan, usahanya macet, enggak jalan, bukannya balik modal, tapi sudah bangkrut. Di saat yang seperti itu, jangan kemudian Anda melampiaskan dengan apa namanya sesuatu yang justru berbau kemaksiatan, dilampiaskan dengan perkara-perkara yang gak bagus. Tahu-tahu ambil satu bungkus rokok jarum, kemudian mojok ke debus gini, bus sekedar untuk melampiaskan apa namanya kebutekan utaknya dia karena bangkrut usaha dia. Itu tambah memperkeruh suasana. Tapi caranya, cara yang bagus, yang bisa menghibur, Anda langsung datang mengambil ayat Al-Quran atau mengambil sabdanya Rasul SAW. Apakah ada perkara yang menghibur dalam bab ini? Kalau kamu bisa cari, cari sendiri. Kalau kamu bisa cari, tanya sama ahlinya. Sebagaimana Sang Khalid ini, tanya kepada Abu Hurairah. Tanya, Ustaz, apa ada ini? Hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menghibur orang kayak saya ini. Ada apa dengan Anda? Saya ini dalam kondisi mau pecah kepala saya ini, Pak Ustaz. Kenapa? Saya ini sedang ditimpa kebangkrutan usaha. Usaha saya bangkrut. Yang tadinya saya punya mobil sampai 10, 7 rumahnya saya sekarang enggak punya apa, Pak Ustaz. Bisa kasih gitu ya? Jawabannya dia. Hah? Bagaimana Pak Ustaz Arif? Antum ditanya kayak gitu sama orang. Jawabannya dia. Oh, sabar ya. Sabar. Namanya yang namanya manusia hidup ya begini ini, ah kadang di atas, kadang di bawah, kayak ceramai anuai, kayak bola gitu, kadang di bawah. Bukan, antum jawab secara khusus tentang kasusnya dia masalah kebangkrutan. Kamu jawab, ada. Ada hadisnya Rasulullah SAW yang memberitakan masalah ini. Anda penasaran dia, apa itu Pak Ustaz? Sebutkan, pernah satu kali Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabatnya, manil muflisu fikum, siapa orang yang bangkrut di kalangan kalian oleh para sahabatku? Dijawab sama para sahabat, yang enggak punya harta dan enggak punya dinar dan dirham. Ini keadaan kamu dengan jawabannya sahabat. Dia kan, iya. Tadi kan jawabannya Rasul. Dia memberikan jawaban yang namanya al-muflisu fikum. Seseorang yang bangkrut di kalangan kalian. Man ya'ti yawmal qiyamah. Bilhasanat. Seseorang yang datang nanti di yawmal qiyamah. Dengan membawa amal baik yang sangat banyak. Membawa pahala puasanya, pahala sholatnya, pahala kiroahnya, pahala ininya, pahala itunya. Tetapi dia wakasyata mahada, wakobara bahada, wasafakati damahada. Ternyata dia kemudian pernah mencaci maki si fulan, pernah memukul si fulan, pernah menumpahkan darah si fulan. Akhirnya, dikarenakan dia banyak keboliman-kebolimannya, ya harus dibayar. Tidak ada uang saat itu. Bayarnya pakai apa? Pakai amalan. Maka diambil pahala amal ini untuk bayari yang ini. Pahala amal yang itu, bayari yang ini. Pahala yang terus demikian. Sampai habis semua kebaikannya. Kebolimannya masih banyak. Akhirnya apa? Dosa orang-orang tadi diambil, dikasihkan sama orang ini. Diambil, kasihkan sama orang ini. Terus demikian. Sampai numpuk full dosa. Faturi hasinat. Maka dia pun dilemparkan dalam api neraka. Ini yang namanya bangkrut. Kalau orang itu bangkrut usahanya, masih bisa bangkit. Nah, dia. Semangat lagi. Iya, Pak ya. Iya. Mumpung saya orang ini masih hidup. Wah, kalau gini jawabannya nanti dipakai sama Hari Ginanjar nanti. Lah ini baru yang namanya program SQ, spiritual question nanti ini. Nah, repot terus saja nanti. Gak usah pakai itu, pakai hadis kena ya. Bayar mahal-mahal, 1M setengah segala. Mau coba hadis hiji kena. Nah, gratis kan ya. Nah, kamu sampaikan begitu senang dia. Oh, betul. Sampainya Rasul, yang namanya itu demikian. Maka dia berpikir untuk bangkit kembali. Punya motivasi dan semangat hidup membangun dan menata kembali kehidupan dia sambil dia mewanti-wanti ada kebangkrutan yang hakiki, yaitu kebangkrutan nanti di hari akhirat tatkala dia apa namanya membawa kebaikan tapi justru banyak kebolimannya. Wallahul musta'an, itu caranya ya. Nah, itu pentingnya ilmu ya ikhwan. Nah, kalau kemudian anda nggak punya ilmu, ditanya orang kayak gitu bingung tadi, oh apa jawaban itu. Iya ya, memang terwet juga ya kalau bangkrut gitu ya. Saya juga begitu ya, kayaknya saya juga lagi menghadapi kendala yang sama ini. Saya nyari-nyari usaha sama kemarin gak dapat-dapat ini. Saya ngelamar pekerjaan sudah tahunan ini gak terima-terima terus ini. Diterima gagal. Iya memang terwet juga ya kayak gitu-gitu ya. Tadinya diminta untuk menyemangati hidupnya orang lain tadi, tambah dibikin sumpek. Waduh, waduh, wahai kan ini. Saya lagi sumpek, datang ke orang sumpek juga ya, tambah sumpek. Allah nusa, Allah nusa. Nah, kata ya. Ada Allah. Ada mafhum insya Allah ya. Ini kita baca tiga riwayat ini, karena dina azakumullah. Ada dua riwayat ini untuk diambil faedahnya secara khusus dalam bab yang disebutkan dalam Imam Al-Bukhari rahimahullah, keutamaan seseorang ditinggal mati oleh anaknya yang masih kecil, baik dia anak laki-laki ataupun anak perempuan, itu keutamaannya ialah bisa menahan dia dari api neraka, menjadi tameng dan benteng yang kuat bagi dia dari api neraka, bahkan bisa anak tersebut nanti menjemput orang tuanya di yaumul qiyamah, menggandengnya sampai masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhwan, tetap ada faedah keutamaan orang yang mati masih kecil, mata saghiran, mati cilik. Ya, keutamanya ini, mati masih kecil, keutamaan dia termasuk da'amis al-jannah. Yang disebutkan dalam riwayat yang lain dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, disebut dengan usfurun min asafir jannah. Anak kecil yang mati itu satu ekor burung dari burung-burung surga. Masya Allah. Tak kemudian berarti membolehkan aborsi lo ya. Ini bagus itu. Ada orang yang apa kejadian LKMB tahu-tahu kelahiran gitu, daripada menahan malu kan sama Pak Yai, dah diaborsi aja, dibunuh aja anakmu itu daripada kamu malu, itu pahalanya besar loh. Anak kecil mati kecil itu termasuk burung-burung surga itu. Paling tidak kamu membantu dia menjadi burung surga. Enggak begitu ya ikhwan. Mahaza kepelinger ada. Ada fatwa orang miring. Ada. Allah Musta. Masya Allah. Bagaimana hukumnya menurut pandangan syar'i? Bila habis melahirkan, ari-ari ditaruh di depan rumah, diberi lampu. Ini adat wong Jawa nek. Ini mesti ada etiketnya. Kamu tanyakan sama orang tua dulu itu. Ini mesti ada keyakinan tertentu. Ada apa kok dikasih lampu? Kenapa di depan rumah? Padahal kanatina azakumullah. Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam tidak pernah mencontohkannya demikian. Hari-hari diambil, dikubur. Ditanam entah di depan rumah Anda, belakang rumah Anda, sebelahnya Anda, terserah. Yang penting ditanam di tempat yang bagus, bukan tempat yang jelek. Ini fatwa lajnah da'imah. Para ulama mamlakah Al-Arabiyah Saudiyah menfatwakan ini. Ada. Ini termasuk tindakan yang tidak diperbolehkan ya. Allah Nusa. Resmi sekali banyak. Wah. Kasus ini. Anak punya tetangga. Dia menikahkan anaknya. Pernikahan baru berjalan 7 bulan. Sudah melahirkan seorang bayi laki-laki. 7 bulan. Masya Allah. Setelah ditanya, ternyata sebelum menikah, mereka melakukan hubungan suami istri. Gaden tadi itu ya, Irfan. Bagaimana hukum pernikahan mereka? Apakah harus diulang? Jika diulang, apakah harus menunggu wanitanya selesai nifas untuk dinikahkan kembali? Allahu Akbar. Halo ya ikhwan, rebutnya kehidupan orang sekarang dikarenakan adanya pergaulan bebas. Allah Nusa. Ketika kasus awal, ketika hubungan tadi itu dan ternyata hamil, di saat itu kan nanti na'azakumullah ada khilaf di kalangan para ulama. Apakah boleh dinikahkan saat itu dalam keadaan hamil itu perempuan ataukah tidak? Ada yang mengatakan tidak boleh dinikahkan sampai perempuan itu melahirkan bayinya. Sampai lahir bayinya, selesai lahir, rahim, kan? Mereka berdalil dengan sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tasqi ma'aka zar'a ghairik. Janganlah engkau menyiramkan airmu di tanamannya orang lain. Pendapat yang kedua mengatakan, boleh menikah, tapi dengan ketentuan tidak boleh dikumpuli sampai melahirkan bayinya. Ngeluh dah sih ya, misalkan ketahuan baru hamil sebulan, atau misalkan contoh sekarang ini hamil 2 bulan, dinikahkan tidak boleh dikumpuli sampai 7 bulan, ya kemeng, pusing malah dia. Mereka juga berhujjah dengan dalil yang sama, la tasqima kasara ghairik. Sehingga untuk hati-hati ya ikhwan, enggak dinikahkan. Sebab umumnya orang yang berumah tangga itu mesti berhubungan. Enggak mungkin dijarno wae sampai 7 bulan, 5 bulan, 6 bulan. Hah? Apa dosanya ya? Iya. Allahu musta'an. Sekarang bagaimana dengan kasus ini? Ini mestinya langsung nikah ya. Dan umumnya orang nikah mesti apa? Berhubungan. Apalagi orang awam, enggak bakal ngerti hukum kayak gini nih ya. Wallahu a'lam bishawab. Dalam kondisi yang seperti ini ahsan untuk kasus Anda ini, ahsan diulang kembali pernikahan. Dikhawatirkan dia berhubungan dengan istrinya saat itu, ketika masa-masa sampai lahirnya anak, dan itu umumnya ahsan kemudian dinikahkan lagi, diulang pernikahannya, dan apa yang terjadi dalam hubungan di antara mereka setelah pernikahan tersebut tidak dikatakan sebagai perzinahan, li syubhatin, dikarenakan perkara syubhat. Kemudian masalah pernikahannya tidak perlu menunggu selesai nifas. Bahkan perempuan yang masih nifas itu boleh menikah. Dalam hadisnya Subai'ah al-Aslamiyah. Subai'ah al-Aslamiyah ketika tinggal mati sama adik, ditinggal mati suaminya, tidak lama dia melahirkan, setelah melahirkan dia langsung dandan, siap untuk dikhitbah, dipinang sama laki yang lainnya. Sekarang bolehnya perempuan itu nikah walaupun dia masih nifas. Urusan berhubungan, tunggu dulu, nunggu suci. Lain kan? Nah. Apakah anak tadi perlu diakikoi? Naam, diakikoi ya. Sebab urusan tindak perbuatan orang tuanya sendiri, urusan akikoi itu sendiri. Yang namanya akikoi Evan terkait dengan lahirnya anak. Allahu a'lam. Allah besar. Yo, noyo haji. Dalam khutbah Jumat, seorang khatib pernah ada yang mengatakan, bahwasanya menengok salam ke kanan dan ke kiri menjelang selesai salat mempunyai maksud bahwasanya kita harus peduli dengan tetangga sebelah kanan dan tetangga sebelah kiri. Apakah ada dalilnya? Allah besar. Ini menunjukkan ya, ada orang jahil. Dalam keadaan riwayat tentang tetangga seambrek. Ya, apa ya? Kamu baca kemarin itu. Sampai gelegen berapa bab itu dibawakan sama Imam Bukhari. Lah ada apa kok kemudian ngasih tahu orang tentang pentingnya peduli tetangga kanan kiri depan belakang dengan yang seperti ini. Dalam keadaan hal itu ghairu ma'qulatul hikmah. Tidak diketahui apa hikmahnya. Semata-mata ta'abbud, pengabdian, penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang tahu maknanya apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau apa maknanya kok kemudian noleh ke kanan, noleh ke kiri. Tidak ada yang tahu. Itu semata-mata ta'abud. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Anda diuji dengan ini. Anda mau taat, mau tunduk, menurut atau tidak. Sekian banyak yang menantikan azakumullah. Amal-amal ibadah, amal-amal ibadah tidak diketahui apa hikmahnya. Fungsinya apa? Ikhtibar, menguji ketundukan orang tadi. Nurut apa enggak nurut? Taat apa enggak taat? Itu namanya taat budi. Nah, ada apa kok kemudian apa namanya dicocok-cocokkan gitu. Oh, maksudnya itu kalau yang sebelah kanan, tonggo sebelah kanan diperhatikan ya. Ini sebelah kiri juga demikian. Anak khawatir kalau tidak ada Allah, ada orang awam yang salah paham. Kemudian ketika dia assalamualaikum warahmatullahi, bayangkan dia tonggo ini sebelah kanan itu disalami. Allah musta'an. Ada? Masih kalah ya. Ini yang edan zamannya apa orangnya ya, Pak? Hah? Ada yang bilang ini zaman edan ini. Yang edan orangnya apa zamannya ya, Pak? Tetangga saya sering bertengkar dengan istri. Dan sering mengatakan akan mencerai istrinya. Tidak tahu sudah berapa kali ini. Sejak tahun 2002. 5 tahun yang lalu ya. Masya Allah. Anak tanya, katanya masih saling cinta. Bagaimana cara anak untuk menjelaskan terus mereka? Tanyakan kepada laki-laki tadi. Lafaz apa yang dia ucapkan saat itu? Kalau dia mengatakan, kamu saya cerai. Amam? Halas. Jatuh talak satu. Itu lafaz yang sharih, yang amat sangat tegas, jelas, gamblang. Tidak mungkin ditakwil-takwil lagi. Iya kan? Tapi kalau kemudian dia ngomong, kamu tak cerai loh. Hah? Saya akan menceraikan kamu. Saya akan. Kata-kata akan itu belum pasti. Masih rencana ke depan. Itu namanya tahdid, ancaman ya, Pak. Tergantung niatnya orang tadi. Kalau dia niatkan untuk menceraikan istrinya, maka jatuh talak satu. Kalau diniatkan untuk ancaman, maka gak jatuh talak. Gitu. Demikian pula lafaz-lafaz yang gak jelas. Pulang kamu ke orang tua kamu. Kita bisa aja. Jangan begitu ya. Saya mending di rumah yang lain. Ini lafaz-lafaz yang baunya ke arah sana. Kamu tanya. Kamu ngomong seperti itu berniat menceraikan dia atau tidak? Kalau diniatkan dia, saya niat ceraikan dia. Jatuh talak. Kalau dia enggak. Kalau iya, tinggal kamu hitung. Kalau misalkan dia ngomong seperti dengan niat menceraikan istrinya, sampai sekali, dua kali, tiga kali, tidak lebih, ya halas, bisa. Walaupun Anda saling cinta, tapi secara syar'i Anda bukan lagi suami istri. Kalau misalkan semuanya ancaman, satu yang serius, maka dihukumi talak, talak. والله تعالى على المسواب نكتفي لولا إن شاء الله سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين